kecanduan narkoba, kecanduan judi, menimbulkan permasalahan. Ada terapi yang harus dikerjakan. Belum lagi berurusan dengan hukum. Tapi kecanduan digital tampak legal. Bermain game, saling memberitakan, menonton apa yang diinginkan. Nah, ketika kecanduan, hukum tak akan menjamahnya. Penjara tak akan mengambil dia. Karena digital sah-sah saja. Bisa dibayangkan kalau orang kecanduan sehingga nyaris waktu dihabiskan hanya untuk memenuhi hasrat yang dipuaskan di dunia digital dengan berbagai hal yang bisa dilakukan. Tak tersembuhkan, makan pun seakan-akan keterpaksaan karena harus menghentikan kenikmatan. Dan akhirnya cepat makan, larut lagi dalam kecanduan. Era ini memang menimbulkan berbagai persoalan yang tak sederhana. Kecanduan narkoba ada hukuman dan jelas menolongnya. Tapi kecanduan digital tak ada yang bisa menghukumnya. Sulit menghentikannya. Hati-hati, jangan-jangan Anda sedang menuju kecanduan yang tak terobati. Bersama saya, Bigman Sirait.